kedekatan sok ngerasa jagoan. Omongan so alus nyang lambene muni tulus, rasa paling bagus padahal kok wedus. Aku kudu piye wis bacut ketut tatine, nganti pondo dunya wis ente-entean. Bacut tresno slirane nanging sak karepe dhewe, kape ambyar bubar mung marai edan. Hala ambyar ente-entean pondoku dapunmu sing plus ramu tupul papu munggur modal lungku ning awal ngomong tresno tenan nanti mari kahana tak kira tenan ku kue mung dolanan kaso buyar ambyar patin iki cepu mung dia pusilan nangan rambe caci manis ini ngawal ketemu. Dapunmu sing plus ramu tumpul papu munggur modal lungu ning awal ngomong tresno tenan nanti malikan tak kira tenan ku kue mudolana biyen ning awal cangkem mecen manis tenan jebul tipe mburi sifatmu bosok tenanan menclok rono menclok rene mung umbar dewe lakai koyo pangeran. Janji-janji setiap kapemu amar ko bondo, tresno sing tak duweni kapera ono guno. Jebul kue kui munggu teru pemenungso, ketok api ning jebul jebul jerone olo. Hala ambyar ente-entean pondoku mubal rasaruan munggu dapunmu sing plus ramu tupul papu munggur modal lungku ning awal ngomong tresno tenan nanti malikana tak kira tenan ku kue mung dolanan. Mas kowe wis tak cuke marko kowe sapenake dhewe. Mas, muka bahagia ruang liyo kadeng mane aku wis rapiso. Hala ambyar ente-entean pondoku mubal rakaruan munggo dapunmu sing plus ramu tupul papu munggur modal lungku ning awal ngomong tresno tenan. Terima kasih.